السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuh ikhwah azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nurut Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikan hidayah taufik di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan kesempatan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i, dan yang lainnya yang wajib kita syukuri. Ikhwan fiddin azakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita pada bab yang sebelumnya, bab yang kelima, ini sudah kita bahas tentang kewajiban kita mengikuti manhaj salaf. Kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka, dan ini hukumnya wajib. Jadi bab yang kelima yang sudah kita bahas tentang kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita wajib mengikuti jejak salafus saleh? Kita wajib mengikuti jejak salafus saleh yang pertama, karena manhaj salaf adalah manhaj yang hak, manhaj yang benar, manhaj yang murni, manhaj yang bersih, manhaj yang lurus, siratul mustaqim, manhaj yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan tazkiyah, artinya bukan kita ingin mensucikan diri kita, tidak, tapi karena Allah memerintahkan demikian, seperti yang sudah kita bahas di buku ini, artinya di bab yang kelima ini. Ayatnya sudah saya bawakan, nanti tinggal antum lihat ayat-ayat dan hadisnya di surah At-Taubah ayat 100, itu di halaman 102. Itu jelas di situ Allah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayatnya sudah kita bahas, jadi saya tidak mengulangi lagi pembacaan ayatnya karena sudah kita bahas. Dan Allah menyebutkan tentang redoknya Allah kepada mereka, dan Allah redok kepada orang-orang yang mengikuti mereka, dan Allah menjamin mereka dengan surga. Yang kedua, alasan yang kedua kita wajib mengikuti jejak salafus saleh, karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW. Yang pertama kali mereka beriman, menemani Rasulullah SAW, mereka belajar langsung kepada Rasulullah SAW, dan mereka telah mempraktekan bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana beragama dengan benar. Mereka sudah melaksanakannya dan Allah redha dengan mereka, dan mereka dijamin dengan surga. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 115 yang juga sudah kita bahas tentang wajibnya mengikuti manhaj mereka, dan Allah mengancam ketika orang tidak mengikuti manhaj mereka akan disesatkan oleh Allah dan diancam dengan masuk neraka. Di dalam surah An-Nisa ayat 115, ayatnya ada di buku ini di halaman 101. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang yang mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat, wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, artinya kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian yang keempat, bahwa para sahabat radhiyallahu ajmin ajmain merupakan orang yang terbaik dari seluruh manusia, yang terbaik para sahabat. Sebab Nabi bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Sebaik-baik manusia pada masaku, baik tentang akidahnya, baik tentang ilmunya, baik tentang pemahamannya, baik tentang imannya, baik tentang ibadahnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang dakwahnya, baik tentang semuanya. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Mereka adalah orang yang paling utama dari umat ini. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Yang pertama kali masuk kepada kalimat kuntum, kalian para sahabat. Arti kalian itu maksud para sahabat adalah orang yang terbaik dari umat ini. Baik ilmunya, baik amalnya, dakwahnya dan yang lainnya. Kemudian alasan yang kelima, kita wajib mengikuti jejak salafus saleh, karena mengikuti jejak salafus saleh merupakan sebab kita selamat dari berbagai macam perpecahan, dan selamat juga dari diancamnya masuk ke dalam neraka. Karena ketika Nabi menyebutkan tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, dan Nabi menyebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Itu Nabi menyebutkan al-jama'ah. Al-jama'ah maksudnya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, itu orang-orang mengikuti aku dan para sahabatku. Sedangkan kita semuanya ingin selamat. Selamat di dunia dan ingin selamat di akhirat. Maka kita wajib mengikuti jejaknya salafus saleh. Dan mereka para sahabatlah orang-orang yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu tentang Al-Quran, orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi SAW, yang paling paham. Mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang lughatul Arab, tentang bahasa Arab. Dan mereka adalah orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah melaksanakannya, sehingga Allah redha kepada mereka. Yang ketujuh, bahwa manhaj mereka itu satu. Baik dalam masalah iman, baik dalam masalah mengambil dalil, baik dalam masalah arkanul iman yang enam, arkanul Islam, tentang al-qadha wal-qadar dan yang lainnya, semua sama, manhaj sama. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, asma wa sifat, sama semuanya. Enggak ada perbedaan di antara mereka, sama sekali. Tidak ada di antara para sahabat. Ketika mereka menetapkan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, semua sama, enggak ada perbedaan di antara mereka, sama sekali enggak ada perbedaan. Ketika mereka menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, semuanya sama. Ketika mereka menetapkan bahwa Allah satu yang wajib diibadahi, enggak boleh menjadikan makhluk ini sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah, sama semuanya. Enggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Semuanya sama, beribadah hanya kepada Allah SWT. Manhajun wahid, satu manhaj mereka, sama. Meskipun ada perbedaan dalam masalah fikih, wajar ada. Tapi manhaj mereka dalam ibadah kepada Allah, dalam tauhid semua sama, dalam akidah semua sama. Kemudian yang kedelapan, mereka adalah orang-orang yang wasat. Wasat artinya pertengahan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Demikian akan menjadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang terbaik, agar kalian menjadi saksi di atas manusia ini, dan Rasul sebagai saksi sekalian. Wasat, tidak ada gulu. Tidak ada para sahabat berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Dan tidak juga jafa, tidak ada kekerasan sama sekali. Maksudnya mereka semuanya taat kepada Rasulullah, tidak ada yang membangkang, tidak ada. Sami'na wa ata'na, perkataan mereka. Kalau mereka disuruh taat kepada Allah Rasulnya, sami'na wa ata'na. Dan mereka tidak ada yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW, karena dilarang untuk gulu. Dan Nabi larang dengan keras gulu. Bahkan ketika mereka menyebut Nabi sebagai orang yang paling baik, menyebutkan Nabi SAW bahwa mereka, bahwa Nabi SAW adalah Sayyid, Nabi tidak mau. Nabi tidak mau dipuji, Nabi tidak mau disanjung. Dan ada dibahas di buku ini nanti tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW, ada pembahasannya. Jadi mereka tidak gulu, dan mereka juga tidak jafa, gitu. Mereka melaksanakan semua perintah, perintah Allah dan Rasulnya, dan mereka menjauhkan larangannya. Jadi umat yang wasat, pertengahan, tidak ada gulu dan tidak ada jafa. Kemudian yang kesembilan, mereka adalah orang-orang yang istislam, artinya tunduk patuh, tidak membantah. Ini lanjutan daripada yang ke-8 tadi. Mereka ini tunduk patuh, seperti yang Allah sebutkan ciri mereka, ciri orang yang beriman. Antum bisa lihat di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, di ayat 51, Allah menyebutkan tentang mereka, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Jadi mereka tunduk. Kalau sudah datang wahyu dari Quran atau sunnah atau perintah Nabi, langsung sami'na wa ata'na, enggak ada bantahan. Mereka enggak membantah dengan pemikirannya, enggak membantah dengan akalnya, tidak membantah dengan ra'yunya, tidak membantah dengan perasaannya, tidak membantah dengan orang banyak, tidak membantah dengan yang lain. Sami'na wa ata'na. Itu ciri para sahabat Muslim. Makanya ketika datang wahyu itu, mereka langsung laksanakan. Itu para sahabat luar biasa. Makanya Allah memuji mereka, dan Allah tahu tentang hati mereka, tunduk mereka, sami'na wa ata'na. Tidak seperti sekarang, banyak orang-orang yang sudah dibawakan dalil masih membantah, masih membangkang, masih melawan dalil itu dengan ra'yunya, dengan pendapatnya. Dan ini merupakan kesesatan. Ketika orang sudah membantah dalil, pasti sesat sudah. Kemudian yang ke-10, para sahabat manhajnya mutakamil, sempurna manhajnya, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, hukum, adab, muamalah. Itu manhajnya sempurna mereka, karena mereka melaksanakan syariat Islam ini secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian. Karena Allah merintahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, keseluruhan. Artinya melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan, menyeluruh, bukan hanya masalah tauhid aja, bukan. Semuanya, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, semua dilaksanakan. Ini manhajnya mutakamil para sahabat. Kemudian yang ke-11, bahwa manhaj mereka manhajul islah, manhaj yang memperbaiki, manhaj rabbani, manhaj tarbiyah, mendidik manusia di atas agama yang hak. Dan ini pengaruhnya luar biasa kepada pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Untuk melihat bagaimana para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW, jadi mereka tadinya jahiliyah, masuk Islam, berubah semua keadaannya. Beribadah hanya kepada Allah, hanya menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba makhluk. Beribadah hanya kepada Allah. Dan mereka berubah dalam kehidupannya semuanya. Jadi manhajnya manhaj Islam dan memperbaiki orang lain. Maka ini penting dalam kita beragama ini. Kita harus berusaha bagaimana kita memperbaiki diri kita dan juga orang lain. Pertama diri kita dulu. Karena Allah enggak akan rubah sampai kita merubah diri kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kita dulu berubah. Istri, anak, kemudian memperbaiki orang lain. Jadi manhaj manhaj islah para sahabat ini. Dan kita harus demikian mengikutinya dan ini manfaat. Perubahannya luar biasa nanti dalam kita beragama. Kemudian mengikuti manhaj salaf ini akan membawa manusia kepada kebahagiaan, membawa mereka kepada kesuksesan, membawa kepada kejayaan. Dan ini manhaj para sahabat, manhaj yang sempurna. Dan mengikuti manhaj mereka akan membawa kepada perbaikan. Makanya harus berpegang kepada manhaj ini. Antum lihat di pembahasan kita terakhir di halaman 115. Pembahasan kita yang terakhir halaman 115. Antum lihat kata Imam Malik, lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. Generasi akhir dari umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama, para sahabat. Artinya, mereka baik dengan Quran dan Sunnah, maka generasi yang belakangan akan baik dengan Quran dan Sunnah. Mereka tidak ada sumber yang lain dalam beragama, kecuali Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, yang selanjutnya, yang keberapa tadi? Berapa? Yang ke-13, bahwa orang-orang yang mengikuti manhaj ini akan diberikan oleh Allah SWT kemenangan. Nanti kita akan bahas di poin yang ke-6 tentang syarah akidah, ayatnya antum bisa lihat nanti di halaman 125. Jadi Allah menjamin orang-orang mengikuti manhaj ini akan diberikan kemenangan oleh Allah SWT dan akan diganti tadinya mereka takut menjadi aman, tadinya terjadi kekacauan menjadi damai dan sentosa dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi penyebutan tentang keutamaan dari manhaj salaf ini, kenapa kita wajib mengikuti manhaj salaf ini, disebutkan oleh para ulama dengan dalil-dalilnya. Dan ini sudah kita bahas, ini kesimpulan aja dari apa yang sudah kita bahas. Sekarang sering timbul pertanyaan, kenapa sih kita wajib mengikuti manhaj salaf? Jawaban yang paling mudah, ya karena kita ingin masuk surga. Para sahabat telah dijamin dengan surga. Wa kullan wa'adallahu husna, semua kami jamin mereka dengan surga. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti jejak mereka. Dijamin dengan surga. Itu jawaban yang ringkas. Kenapa kita wajib mengikuti manhaj salaf? Karena kita ingin masuk surga. Tentang wajib yang kita belajar, wajib. Tidak mungkin kita bisa mengetahui tentang manhaj salaf tanpa kita belajar. Banyak orang menisbatkan manhaj ini atau kepada manhaj ini, tapi mereka tidak belajar. Jadi wajib untuk belajar menuntut ilmu karena para sahabat demikian. Sampai wafatnya Rasulullah SAW, setelah wafatnya Rasulullah, mereka mencari sahabat-sahabat yang hafal Quran, hafal hadis, dan terus mereka belajar dengan mereka dan bertanya tentang masalah agama ini. Sekarang kita masuk bab yang keenam. Bab yang keenam tentang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bab ini artinya syarah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, puluhan poin yang kita bahas dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang saya sebutkan dengan ringkas tentang prinsip-prinsip yang jelas di sini saya sebutkan, ada juga yang panjang saya jelaskan. Ahlussunnah wal Jamaah berjalan di atas prinsip-prinsip yang kokoh dan jelas dalam keyakinan, amal dan perilaku. Prinsip-prinsip ini diambil dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik yang mutawatir maupun yang ahad, serta dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Istilah mutawatir dan ahad sudah kita bahas di bab sebelumnya, ada pembahasannya ketika kita membahas tentang mana salaf dalam mengambil dalil dan menggunakan dalil, sudah kita bahas. Kemudian prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW secara lengkap, dan tidak boleh seorang pun mengada-adakan sesuatu berkenaan dengannya dan menyangka bahwa itu termasuk agama tanpa ilmu. Karena itulah Ahlussunnah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini, menjauhi lafaz-lafaz yang diada-adakan, dan mereka komitmen dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Di dalam buku ini dijelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah. Ada yang perlu disebutkan secara global dan ada juga yang terperinci, baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar keimanan maupun cabang-cabangnya, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama kita bahas dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya sebutkan bahwa agama Islam dibawa Nabi Muhammad SAW karena ini yang terakhir. Arti Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, penutup para Nabi dan penutup para Rasul alaihimussalatu wassalam. Adapun agama Islam ini, agama yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul. Semua Nabi, semua Rasul agamanya satu, itu Islam semuanya. Saya sebutkan ini karena ini yang terakhir, yang seluruhnya orang wajib masuk ke dalam agama ini, baik dia Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi-nabi, kalau seandainya nabi-nabi hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib mengikuti agamanya dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi-nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak boleh dia mengikuti kecuali syariatku. Wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, semuanya agamanya satu, yaitu agama Islam. Dan banyak Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, di surah Al-Imran dan yang lainnya Allah sebutkan. Anda bisa lihat tentang Nabi Ibrahim alaihi wasallam di akhir-akhir juz yang pertama di surah Al-Baqarah disebutkan bahwa mereka adalah agamanya Islam, dan nabi-nabi yang lain juga demikian Allah sebutkan. Di sini saya tekankan tentang agama Islam, agama yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya semua wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Saya sebutkan seperti ini karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka keluar dari syariat. Mereka boleh keluar dari syariat. Orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad kafir, keluar dari agama Islam. Siapapun enggak boleh keluar dari syariat agama ini. Dia harus masuk secara sempurna ke dalam agama ini. Enggak boleh keluar dari agama ini. Jadi enggak boleh mendakwakan bahwa mereka ini sudah mencapai hakikat, ma'rifat, sudah enggak perlu lagi syariat.